Jika sudah datang pada kita setan, ketika kita memikirkan perihal penciptaan, bahwa segala sesuatu pasti ada mulanya, tidak mungkin. Contoh gedung BI ini berdiri sendiri dengan sendirinya. Jadi ketika saya memikirkan hal tersebut, tiba-tiba ada setan yang ganggu. Bagaimana dengan Allah? Dia yang awal dan akhir. Bagaimana sikap seorang muslim jika terdetik ya tersebut di hatinya? Bukankah Allah berdiri sendiri dan tidak diciptakan? Pertama sekali, kita tidak bisa membahas hak-haknya Allah SWT. Memang kita punya batas sebagai manusia. Kita bahkan tidak tahu air yang kita minum yang mana jadi air seni, yang mana jadi bagian darah kita. Kita enggak pernah tahu kue yang kita makan yang mana jadi nutrisi tubuh, yang mana jadi tinja atau kotoran kita, azzakumullah. Kita enggak tahu oksigen yang kita hirup yang mana akan jadi bagian yang akan membantu kita bernapas, yang mana virus yang masuk, kita enggak pernah tahu. Kan gitu dan seterusnya. Itu dalam diri kita, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas pertanyaannya cukup bagus dan sangat pekah ya. Pernah ada ya pertanyaan yang sama muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat bertanya, ini kita yang diciptain sama Allah, bumi ini oleh Allah, ini oleh Allah. Lalu Allah siapa yang ciptain ya? Muncul pertanyaan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah sudah kalian dapatkan pertanyaan itu dalam diri kalian? Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau sudah muncul pertanyaan itu, ucapkan amantu billah. Saya sudah beriman kepada Allah. Habis. Saya tidak akan bahas lagi itu. Saya beriman Allah ada dan Allah lebih tahu tentang penciptaannya. Ini yang ada dinukil kepada kita dari hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.